Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Amma nafsul laylati allati wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, amma nafsul laylati allati ibtada'a fiha al-wahyu fa fiha khilafun kathirun wa yamilu ibnu Ishaq ila annaha kanat laylatas sabi'i asyara minash laylatas sabi'i asyara ila annaha kanat laylatas sabi'i asyara minash syahri. Ya kayak apa ya? Ya tertib. Waqad asyara al-Qur'anu ila dhalika fi qawlihi ta'ala, in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala 'abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Wal muradu bi yawmil taqai al-jam'aini yaumul wal muradu bi yaumil tiqail jam'aini yaumul jam'aini yaumul tiqail muslimina. Wal muradu bi yaumil tiqail jam'aini yaumul tiqail muslimina wal musyrikina bi Badrin wa huwa yaumul jum'ati 17 ramadhana minas sanati tsaniyati lil hijrati wa yaumul furqani huwa al yaumul alladhi ibtada fihi nuzulul qur'ani fahuma muttahidani fil wasfi wa huwa annahuma jami'an yuwafiqani al-jum'ata 17 ramadhana wa illam yakuna min sanatin wahidatin. Rawa At-Tabari fi tafsirihi bi sanadihi 'anil Hasani ibni Ali qala kanat ibni Aliin qala kanat lailatal furqani yaumal taqal jam'ani li 17 min syahrin bi syahri ramadhana. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh berkata, adapun malam itu yang mana wahyu mulai ketika malam tersebut, maka terjadi khilaf yang banyak di dalamnya. Dan Ibnu Ishaq condong bahwasanya malam yang ke-17 Rahway. Dan Ibnu Ishaq Rahuyah condong kepada bahwasanya malam tersebut adalah malam ke-17 dari bulan tersebut, yaitu bulan Ramadan. Cenderung. Dan Al-Qur'an telah mengisyaratkan hal tersebut dalam firman Allah Ta'ala, jika kalian beriman kepada Allah dan apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi di hari Al-Furqan, yaitu berjumpanya dua pasukan musyrik. Nah, yang dimaksudkan dengan hari berjumpanya dua pasukan yaitu hari berjumpanya antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin di Perang Badar, yaitu di hari Jumat tanggal 17 Ramadan di tahun kedua dari Hijriyah. Dan yang dimaksudkan dengan hari dengan Yaumul Furqan di Mekah 12. Ya. Di Madinah 2. Berarti berapa? 15. 15. Ya, 15 tahun baru boleh melawan, diizinkan melawan. Kemudian dan kuatkan. Terus yang dimaksudkan dengan Yaumul Furqan yaitu hari ketika Al-Qur'an mulai turun. Dan maka kedua hal tersebut itu menjadi satu sifat bahwasanya keduanya itu sesuai pada hari yaitu hari Jumat tanggal 17 Ramadan. Sifatnya sama 17 Ramadan tahunnya beda. Terus meskipun keduanya bukan pada tahun yang sama. Dan telah diriwayatkan oleh Tabari pada tafsirnya dengan sanadnya dari Hasan bin Ali bahwasannya beliau bersabda, Rasulullah bersabda apa? Dari Hasan bin Ali beliau berkata, hari Lailatul Furqan itu malam Furqan itu adalah malam yaitu hari bertemunya. Kalau yang dimaksud Lailatul Furqan itu malam yang membedakan hak dan batil. Oh. Yaitu hari bertemunya dua pasukan di tanggal 17 Ramadan. Dan telah diriwayatkan dan telah dihikayatkan oleh Qostolani. Iya benar. Dari yaitu dalam syarahnya syarah Bukhari yang menyelisih ulama dalam menentukan malam dalam menentukan malam ini. Itu telah melihatkan perbedaan pendapat para ulama yang hakam dia melihatkan. Oh, iya. Khilaf ulama perbedaan pendapat di dalam. Oh iya. Apa? Oh belum dibaca. Oh belum dibaca. Oh sampai mana? Ramadan. Ah, okay. Kasih ke Jaki. Kita tadi dulu aja. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala. وقد حكى القسطلاني في شرحه على البخاري خلاف العلماء في تعيين هذا الليلة على أقوال في تعيين هذه الليلة على أقوال كثيرة ومنها القول الذي مال إليه ابن إسحاق وقال إنه رواه ابن أبي شيبة والطبراني Jangan kayak orang-orang bacanya Tobaroni. Itu orang-orang yang gak pernah baca langsung buku Al-Imamah Tobaroni. Jadi gak tahu geografi dia. Terus? Min hadithi Zaid bin Arqama. Wa ana amilu ila hadar ra'i. Siqatan minni bi anna hadhihi laylata ala jalalati qadriha. Wa rif'ati sya'niha. ويبعد أن يفعل القرآن أن يغفل dia mutadi kalau dia lazimnya nanti mutadinya pakai an wafala yaqilu an di sini kan di situ dia nggak ada anunya justru ada maf'ul berarti dia mutadi ya Yugofila. Ah? Al-Qur'anu ta'yinaha. Walau bil isyarati. Wa qad asyara ilaiha fi ahsani mawqi'in. Fa innahu yatakallamu an ghanaimi. An ghanaimina. Badrin. وهو اليوم الذي أعز الله فيه المسلمين وأراهم min a'ajibi nasrihi ma dhammana lahum izzatu dinihim. Oh, izzat dhammana lahum izzata dinihim wartifa'a aqdarihim. Wa kana yawmu tilkal mawqi'ati huwal yawmu alladhi huwal yawma huwanya domir fasal huwal yawma alladhi syarrafallahu fihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi fahasuna jiddan an yushira al-Qur'anu ila dhalika fayakulu wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an. Bismillah. Dan berkata musannif rahimahullah ta'ala, dan telah Al-Qostolani telah menghikayatkan pada syarahnya dari dalam syarah. Dalam syarahnya, syarah ini syarah Bukhari. Syarah Sahih Bukhari yang mana berbeda dengan ulama. Dia menghikayatkan khilaf para ulama. Beliau meriwayatkan khilaf ulama. Perbedaan pendapat para ulama pada dalam penentuan malam tersebut atas beberapa perkataan. Jadi perbedaannya ini perbedaan dengan berbagai macam pendapat, jangan perkataan, pendapat. Terus, di antaranya pendapat yang mana Ibnu Ishaq cenderung kepada pendapat tersebut. Dan beliau berkata, sesungguhnya yang diriwayatkan oleh Abi Syaibah, Ibnu Abi Syaibah dan Imam At-Tabarani dari hadis Zaid bin Arqam, dan aku lebih cenderung kepada pendapat tersebut yang sikoh dariku. Sikotan berarti gimana? Yang ya, lebih sikoh. Karena saya percaya dan yakin bahwasannya pada malam tersebut terdapat kemuliaan. Dan saya cenderung kepada pendapat malam itu, gitu ya. Ada jalan yang besar, apa itu? Yang mulia. Qadrihan, kadarnya. Dan agungnya urusannya sya'nuha. Mana? Wa rifati sya'niha. Dan agungnya. Wa rifati tingginya. Dan tingginya kedudukannya, keadaannya yang jauh dari yang full Al-Qur'an. Ya bodoh, itu selesainya sebenarnya. Ya bodoh, ayo tahu bila Al-Qur'an. Maka jauh habis tidak mungkin mustahil. Bahwa udah. Ya. Hari nyata. Maka mustahil Al-Qur'an mengabaikan gitu. Mustahil Al-Qur'an itu mengabaikan pada penentuan malam tersebut walaupun dengan isyarat. Dan Al-Qur'an telah mengisyaratkan pada malam tersebut pada sebaik-baik tempat. Jadi Al-Qur'an telah mengisyaratkan dalam sebaik-baik tempat pada peristiwa. Peristiwa yang paling baik. Di situ Al-Qur'an berbicara tentang kambing badar. Oh iya, ghanimah. Ghanimah perang Badar. Yaitu di mana hari tersebut Allah memenangkan kaum muslimin. Memuliakan kaum muslimin dan memperlihatkan kepada mereka dari keajaiban-keajaiban pertolongannya. Nah, karena perang Badar luar biasa. Sahabat sudah terlempar, musuh itu sudah mati. Itu ya, malaikat turun ya. Wala ramaita walakinna Allah rama. Gitu kan? Dahsyat itu. Terus bagaimana? Dari apa yang apa namanya terdapat madzallana lahum, itu yang mencakup pada pertolongan agama mereka, yang mencakup apa, yang mengandung kemuliaan agama dan mereka, dan tingginya kuatan mereka. Dan makan dari mutil kamu. Dan pada boleh juga diterjemahkan kemuliaan. Terus dan pada hari tersebut perang pada hari perang tersebut yaitu buat karena dia mencintai maufiah, maufiah itu kan peperangan. Dan pada hari peperangan tersebut yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerasulannya. Maka ini adalah tempat apa namanya? Peristiwa yang baik sekali. Bahwasannya Al-Qur'an mengisyaratkan pada hal tersebut dalam firman-Nya, "Wa ma anzalna dan tidaklah aku turunkan kepada hamba-Ku yang mana hari Al-Furqan yaitu hari bertemunya dua pasukan." Di hari Furqan itu beda ya, hari turunnya wahyu. Di hari bertemunya dua pasukan. Baik. Nah, baca tadi. Ya apa namanya? Sifatnya itu sama. Ya. Itu muttahidat fil wasat. Terus segala. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala asy-syekh al-musannif rahimahullahu taala wa amma yaumul khatami yaumul khitami faqad qala at-Tabari fi ta'wili qawlihi ta'ala fi ta'wil fi tafsir ya. Terus al-yawma akmaltu lakum dinakum qalu wa kana dhalika yawma arafata ama hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatil wada'i qul wa qalu lam yanzil 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayati syai'un minal faraidi wala tahlilu syai'in wala tahrimuhu wa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'ish ba'da nuzuli hadhil ayati illa 81 lailatan wa ruya dhalika an ibni abbasin wasudi wa ibni ju wa an wa bani jurejin wa rawa an-naisaburi fi tafsirihi an ibni abbasin annahu qara'a hadhil ayata wa ma'ahu yahudiyun faqala al-yahudi law nazalat alaina fi yawmin latakhadnahu 'idan faqala ibnu abbasin innaha nuzilat fi aidaini ittafaqo fi yawmin wahidin fi yawmi jum'atin wafaqo yawma arafata wa kana tanjimul qur'an yang kayak pertemuan kemarin bukan permintaan tapi apa berangsur-angsur kalau dikatakan najmul dai itu berarti bayar utangnya berangsur-angsur. Terus wa kana tanjimul qur'ani masarul i'tiradi minal musyrikina wa qad dzakara dzalikal qur'anu wa ajaba anhu fa qala fi suratil furqani fa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidatan kadzalika linutsabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila wa qala fi suratil isra'i wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila wa 'ahdu nuzulil qur'ani Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh, dan adapun pada hari kiamat yaumul akhir, yaumul akhir, oh penutup, hari penutup, hari penutup apa? Kerasulan. Duh, kok tadi situ kerasul masih ada? Ah, hari berakhir dia turun wahyu itu. Dan adapun hari berakhirnya turunnya wahyu, maka Imam Tabari berkata pada tafsirnya dalam firman Allah, dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan hari ini untuk kalian, agama kalian. Maka mereka menyatakan, maka dengan demikian pada hari itu, yaitu pada hari Yaumul Arafah, pada hari Arafah tahun haji, hajinya Nabi, yaitu haji wada, dan mereka berpendapat tidak turun kepada Nabi setelah wahyu, tidak turun lagi kepada Nabi setelah ayat ini, dari kewajiban-kewajiban. Tapi ada ya, karena setelah ayat ini turun ada ayat lagi, itu surah An-Nasr, tidak ada Rasulullah wal-Had. Ada di situ kewajiban untuk Nabi, yaitu untuk bertasbih, banyak beristighfar. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, lantas setelah itu Nabi memperbanyak tasbih, istighfar, terutama dalam sholat. Hingga Aisyah mengatakan, wa kana yu'awwil Qur'an. Ya, Nabi sesalam, awwil, artinya apa? Ya, kita sini mengamalkan, mempraktekkan Al-Quran, perintah Al-Quran yang memerintahkan dia untuk bertasbih dan beristighfar. Terus lanjut. Dan tidak ada penghalalan sesuatu, dan tidak ada pengharaman sesuatu juga setelah. Dan bahwasanya Nabi tidak lama hidup setelah, tidak lama hidup, tidak lama hidup setelah turunnya ayat ini, kecuali jadi Nabi SAW setelah turunnya ayat itu hanya hidup selama Setelah turunnya ayat ini Rasulullah SAW hidup hanya ihda wa samanin, hanya berapa? Ihda wa samanin kainatan, 18 hari. Ihda wa samanin, ihda samanin, 81 malam. Dan diriwayatkan demikian pula dari Ibnu Abbas dan As-Sudi Ibnu Juraij, dan Naisaburi meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau membaca ayat ini dan bersamaan dengan orang Yahudi. Ada orang Yahudi dan ada orang Yahudi bersama beliau. Maka orang Yahudi berkata, seandainya Al-Quran ini turun kepada kami, seandainya ayat ini turun kepada kami pada hari tersebut, la taqadnahu. Seandainya ayat tersebut diturunkan kepada kami pada suatu hari, seandainya ayat ini diturunkan kepada kami pada suatu hari, niscaya kami akan menjadikannya suatu hari raya. Seandainya ayat ini turun kepada kami pada suatu hari, niscaya kami akan menjadikannya suatu hari raya. Kami akan menjadikan hari tersebut Seandainya ayat ini turun kepada kami pada suatu hari, niscaya kami akan menjadikan hari tersebut sebagai hari raya. Nah, itu kuncinya. Kalau enggak sebutin hari tersebut, nambah kapan hari raya ini? Itu. Terus, maka Ibnu Abbas berkata bahwasanya ayat ini diturunkan pada dua hari raya. Bertepatan dengan dua hari raya dalam satu hari, yaitu pada hari Jumat dan pada hari Arafah. Dan Al-Quran turun berangsur-angsur dan turunnya Al-Quran ketika berangsur-angsur itulah dan Al-Quran turun berangsur-angsur itulah pokok perselisihan dengan orang-orang musyrikin. Dan telah disebutkan juga Al-Quran telah menyebutkan demikian, dan Al-Quran telah menjawabnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan, yaitu berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja, demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya secara tartil. Al-Quran dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, faraqnahu, dan kami jadikan Quran sebagai faraqna, pembeda di antara kalian dan dan Al-Qur'an ya faraqnahu mana tadi dan Al-Qur'an kami telah faraqnahu itu kami turunkan di berangsur-angsur. Nah, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia. Dan kami menurunkannya secara perlahan-lahan, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa ahdu nuzulil Qur'ani yanqasimu ila muddataini mutamayizataini. Al-ula muddatu maqamihi sallallahu alaihi wasallam bima kata wahya sanata asyrata sanatan wa khamsatu ashhurin wa thalathata asyara yawman min sab'ata asyara ramadana sanata ihda wa arba'una sanata ihda wa arba'ina ila awali rabi'il awali sanata arba'a wa khumsina min miladihi wa ma nazala min al-Qur'ani fiha yuqalu lahu al-maki as-saniyatu ma ba'dal hijrati wa hiya tis'u sanawatin wa tis'atu ashurin wa tis'atu ayyamin min awali rabi'il awali sanata arba'ata wa khumsina ila tasi'i dhil hijjati sanata thalithata ila sanata thalithati wa sitina min miladihi wa sanata ashrin min al hijrati wa ma nazala min al qur'ani fiha yuqalu lahu al madani wa maqiyul qur'ani nahu cara baca tis'ata asyarata fi salasina minhu wa madinuhu ya sayyidina wa madinuhu nahu 11 fi 30 minhu wa suratul madinati hiya al-awwal al-baqarah tsani alu imran atsalis an-nisa'u ar-rabi al-maidatu al-khamis al-anfalu as-sadis at-taubatu as-sabi al-hajju ats-samin an-nuru at-tasi al-ahzabu al-ashir al-qitalu 11 al-fath wasna asyara al-hujuratu wasalisata asyara al-hadid suratul kital. Mana suratul kital? Suratul kital taubah taubah udah disebutin kan? Al-anfal al-anfal udah apa suratul kital? Al-Khamis Asyara Al-Hashir As-Sadisa Asyara Al-Mumtahana As-Sabi Asyara As-Saf As-Thaminata Asyara Al-Jumu'ah At-Tasi Asyara Al-Munafiquna Ishriun At-Tawabun Ihda wa Ishrun At-Talaq As-Thani wa Ishrun At-Tahrim As-Thalithata wa Ishrun Idza jaa nasrullahi wal fath wa ma ada ma dzakara fi wa ma ada ma dzukira fa huwa makiyun wa majmu'ul qur'ani 14 wa mi'atu suratin wa awwaluha al fatihatu wa akhiruha an nasu wa suratul munazzalatu min manazilir irtifai wa suratul al manzilah wa suratu al-manzilatu min manazilil irtifai qala annabiyatu alam tara anna allaha a'taka suratan tara kulla malikin duna tara kulla malakin dunaha yatadabdabu yakni bidalika anna allaha a'taka manzilatan min manazilis syarafi kusirat anha manazilul muluki. Surah Muhammad. Kita surah Muhammad. Itu surah Muhammad. Menaikna Arab Yasin. Syekh Google Maskur. Maskur Syekh Google. Ya, itu lah Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Masa diturunkannya Al-Quran terbagi menjadi dua masa dan dua periode yang berbeda. Yang pertama yaitu masa tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 12 tahun 5 bulan dan 30 hari. 13 hari. 12 tahun 5 bulan dan 13 hari. Dari tanggal 17 Ramadan tahun 14 tahun 41 sampai awal Rabiul Awal tahun 54 dari masa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun yang turun selama Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah ini disebut ayat makkiyah. Yang kedua yaitu setelah masa hijrah. Dan dia yaitu selama 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Dari awal Rabiul Awal tahun 54 sampai 9 Zulhijjah tahun 63 dari masa kelahiran Nabi dan 16 dari masa hijrah. Hasanat. Wasanat asyara. Atau tahun 10 Hijriah. Dan adapun yang dan surat-surat yang turun dan Al-Quran yang turun pada masa ini setelah Hijriah disebut dengan Al-Madani, Madaniyah. Dan ayat-ayat Al-Quran yang Makkiyah ini sekitar 19/30 bagian. Ada 30 surat ya. 19 turun di Mekah. Terus dan adapun surat-surat Madaniyah 30 juz. Surat-surat Madaniyah sekitar 11/30 juz dari Al-Qur'an. Dan surat-surat Madaniyah terdiri dari yang pertama Al-Baqarah, yang kedua Al-Imran, yang ketiga An-Nisa, Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Al-Hajj, An-Nur, Al-Ahzab, surat Muhammad, Al-Fatah, Al-Hujar. Apa ini? Hujurat Al-Hujurat. Kau pernah baca surat Hujurat? Belum hafal. Walaupun enggak hafal namanya. Hujurat. Hujurat. Terus al-hadid, al-mujadalah, al-hasr, al-muntahanah, as-saf, al-jumu'ah, al-munafikun, at-taghabun, at-talak, at-tahrim, dan al-fatah. Al-Fatih. Al-Asr. Al-Asr atau Al-Asr? Moga ya gaya disebut nama lain. Itu salah. Dan ada pun selain yang telah disebutkan di atas, maka itu disebut dengan makiyah. Dan masa pengumpulan. Masa dikumpulkannya Al-Quran itu 14 surat 114 surat majmu' Al-Qur'an. Kumpulan-kumpulan surat di Al-Qur'an sebanyak 114 surat. Yang pertama dimulai dari Al-Fatihah yang dan terakhirnya An-Nas. Dan surat dan surat apa ini? Dan surat itu adalah. Dan surat itu adalah Al-Munazzalah. Munazzalah. Jadi kita tarik definisi. Kalau baca Munazzalah kan pasti baca Manazil. Dia adalah Manazilah minan Manazil min Manazil irtifa. Surat adalah. Ayo baca. Surat adalah diturun manzil. Pasti terjemahin munazalah. Manzil. Orang manzilah kok munazalah. Tempat. Surat adalah tempat dari. Manzilah itu tempat suatu kedudukan, suatu tingkatan. Suatu tingkatan dari tingkatan-tingkatan yang dari. Berbagai tingkatan yang yang tinggi. Nah, kayak itulah. Terus, ini kan perbuatan secara bahasa. Terus, berkata Nabi Berkataan Nabi Goh, apakah kalian tidak melihat bahwasanya Allah apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikanmu surat manzilah. Alam tara anallaha kana suratan ay manzilatan. Suatu kedudukan. Gitu. Ayo baca dulu. Suatu kedudukan. Yaitu baca dulu terjemahan yang benar. Enggak cukup antum dari ana antum mesti yang ngomong. Karena anallah atau ka pasti salah, mustahil yang benar. Ayo. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu surat manzilah-manzilah surat. Surat. Kedudukan. Kedudukan. Oh, masih itu terjemahannya. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepadamu kedudukan dari suratan, kedudukan suratan ayat manzilatan itu maksudnya ini maksudnya di sini terus dan kamu melihat masing-masing dari para malaikat segala apa setiap dan kemudian setiap apa itu malaikat malikin setiap raja. Setiap, dan kamu melihat setiap raja selain Dunah. Setiap raja Dunah tahtaha. Dunah itu maknanya tahtaha. Berarti gimana? Dia kata dabu apa? Dan kau melihat setiap raja di bawahnya kita tetap gunahannya tak pahal. Kita tetap. Oh iya bu? Hah? Gak tahu yang tetap apa bu? Cari kamus. Cari kamus dulu yang pas pas. Tetap. Bergetar. Bergetar, mondar mandir. Oh, mondar mandir. Terus, yakni sudah dekat. Yakni tentang hal tersebut bahwasan. Yakni maksud dari hal tersebut bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikanmu kedudukan dari kedudukan-kedudukan yang mulia yang dibatasi. Yang kedudukan raja seperti itu usirah, ya, yang kedudukan raja yang itu bahkan lebih kecil, tidak terjangkau oleh kedudukan raja bahkan, karena kedudukan raja di bawahnya. Allah telah memberikan pada kau sebuah kedudukan yang kedudukan raja di bawahnya, rajanya mondar-mandir di bawahnya, cuma kita nggak paham gitu. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقد همز بعضهم السورة من القرآن وتأويلها في السورة سورة berarti nanti ini diberi kata su'ul. Nanti kalau ada lembah fikir, tahu tak? Su'ul, jilatan. Su'ul. Baik, su'ul. Jilatan hewan di bejana, su'ul. Terus? Wa ta'wilaha fi lughatin min hamziha al-kit'atu allati qad afdalat min al-Qur'ani amma siwaha wa anfathat. وذلك أن سؤر كل شيء النفثة منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه ولذلك سميت الفضلة من شراب الرجل يشربه ثم يفضلها ثم يفضلها فينفثها في الإناء سؤرا ومن ذلك قول أعشى ثعلبة يصف امرأة فارقته فانفث في قلبه من وجدها بقية فبانت وقد أسعرت في الفؤاد دي صدعا على نعيه في صدعا Walaupun yang belum patut terbaca sudah juga enak. Bana. Tentang wanita yang menceraikan dia. Itulah bana. Ba'inun an arsy gitu kan. Kalau ba'in aja berpisah. Meninggalkan qalbu. Bukan kepeningan, tapi saudaraan. Apa demikian? Karat. Keremukan. Keremukan. Hancur. Hatiku hancur. Gitu. Karena diceraiin sama bininya. Ya, terus lanjut. Di soda'an ala na'iha mustatira. Na'iha itu masdar dari na'a. Masdar dari na'a. Na'yun. Terus. Wa qala. Kalau itu Al-Quran sebagai surah insan. Mustatira. Yufunan nadra. Bin nadri. Yufuna bin nadri. Wa yakhafun. Mustatira. Mustatira. Apa tadi mustatira? Saya takut pada suatu hari turunkan itu. Mata. Rata. Mustatira. Ya. Terus. Waqala fi mithli dhalika banat waqad asa waqad asa waqad asarat fi nafsi hajatuha ba'da tilafin wa khairil wadi wa khairil wuddi ma nafa'a wuddi wa khairil wadi ma nafa'a wa li kulli suratin min hadhihi suwari ismun khasun faminha ma ukhidha ismuha min matla'iha wa huwa aktharu suwaril qur'ani mithlu suratil anfali fatihatuha yas'alunaka 'anil anfal wa suratil isra'i fatihatuha subhanalladhi asra bi'abdihi layla wa surati taha fatihatuha taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa wa suratil mu'minuna fatihatuha qad aflahal mu'minun wa suratil furqani fatihatuha tabarakalladhi nazzalal furqana 'ala 'abdihi wa suratul rumi fatihatuha alif lam mim ghulibatir rum fi adnal ard wa surati fatirin fatihatuha alhamdulillahilladhi fatiris samawati wal ard ila ghairi dhalika wa fil qur'ani khamsun wa thalathuna suratan summiyat bi asma'i asya'a lam tadhkur fi awailiha lam tuzkar summiyat bi asma'in asya'u summiyat bi asma'in summiyat bi asma'in asya'u lam tuzkar fi awailiha masuk ayat wasalatuna surata summiyat hadhihi surah naibul fa'il dari sumiyat itu bukan asya'. Asya' apa surah? Surah. Surah ya? Sumiyat surah. Nah, berarti sumiyat asya'. Asya'. Baik, benar-benar. Sumiyat bi asma'in asya' lam tuzkar fi awailiha. Ka suratil baqarati fa inna qissatal baqarati dhukirat fi surati ba'da al-khamisah wa-sittina ayatan minha wa-ali imrana dhukirat fi surati ali imrana ba'da al-thaniyati wa-thalathina ayatan minha wa surati nisa'i dhukirat ذكرت فيها النساء جملة مرات maratin jumlatan maratin aw awwalaha ba'da ayatin min muftatah min muftatih min muftatihiha wa hadithil ma'idati dhukira fi suratil ma'idati ba'da ashrin wa mi'atin wa mi'ati aya wa mi'atin ayatan ay ayatin ba'da ashrin wa mi'ati ayatin wa ba'da ashrin wa mi'atin ayatin wa mi'ati ayatin ay qaruba akhiruha ila ghairi dhalika. Hamzah ini apa? Hah? Hamzah. Menghamzahkan. Oh. Aku jalan-jalan di kamu. Kalau kayak jalan kamu siapa? Hah? Iya, jalan-jalan di kamu. Itu kan surah kamu beli sahjah kan. Kalau jalan kamu kayak jalan. Tidak paham tadi. Dan sebagian ulama menghamzahkan dengan menyebutnya as-surah. Oh, surah dari Al-Quran. Dan tafsirnya pada oh takrif. Dan definisinya dalam secara lugah, secara bahasa, bagi yang menghamzahkannya Al-Qit ya itu berarti apa? Surah berarti apa? Kan kalau tadi surah al-manzilah ya, kalau surah berarti kita itu dengan fokus berarti apa? Sepotong potongan potongan ala tipat makdolat potongan yang yang Abdullah ini kan bisa ada yang merupakan apa namanya? Kelebihan. Kelebihan dari Al-Quran. Potongan dari sisa dari Al-Quran. Gimana ya? Anaknya apa? Coba introk itu sendiri. Ya, ada yang taklim. Aku yang mau kalah di sini. Potongan yang lebih dia adalah potongan dari sesuatu yang lebih dalam Al-Quran daripada dia adalah potongan daripada sesuatu yang lebih dari dalam Al-Quran dibandingkan selainnya wan fasad dan dia mengeluarkannya. Dan yang demikian itu bahwasanya su'ra kulli syai itu su'ra sisa dari segala sesuatu. Sisa kan. Yang demikian itu karena bahwasanya sisa dari segala sesuatu itu dikeluarkan darinya. Dan tersisalah setelah diambil darinya, maka oleh karenanya dinamakan keutamaan. Fadlah itu sesuatu yang lebih. Oh, sesuatu yang lebih dari minuman seseorang. Yang dia minum, kemudian dia sisakan. Dan di tadi apa tadi yang kemudian dia keluarkan pada bejana sebagai sisanya dan diantaranya perkataan Aksha kalau hukum sholat. Sudah lewat jalan fikih kita. Ya enggak? Sudah lewat itu. Dari pertama. Ini dan dari antaranya perkataan Aisyah Salabah yang dia menyifati istrinya yang minta cerai padanya, dan istrinya tersebut menyisakan dan dia tersisa di dalam hatinya dia mengeluarkan min wajibiha. Wajib itu kan apa? Perasaan dia, bakiatan yang masih tersisa. Dia mengeluarkan dari dirinya perasaan yang masih tersisa kepada istrinya tadi. Dia bersyair, keren nih. Nanti bukan ketika saya. Setiap yang sudah berbalik, istilah terkambang. Naudzubillah. Allah lalu berikan rumah pada anda dengan pasir yang lebih tinggi. Lalu, kan istilahnya, kalau dia atur, pasti koma. Enggak, kalau kan istilahnya bisa dikatakan. Saya lanjut. Ke syairnya, dia minta pisah dariku dan dia meninggalkan bekas di dalam hatiku. Itu kan waktu dingin sebab dia meninggalkan kehancuran. Dia meninggalkan kehancuran dalam hatiku. Dan dia menggelamkan. Itu sama ada kayak ada. Meninggalkan. Atas terpisahnya dia, yang kehancuran di hati itu mustaqiro. Merata. Tersebar. Udah akhirnya merata seluruh tubuh. Ya, baperan dan baperan. Alay. Terus lanjut. Dan dia berkata, ini masih Aisyah tadi. Ya. Dan dia berkata lagi yang seperti ini juga. Dia minta pisah dan kemudian dia menyisakan perluannya, hajah. Perluannya di diriku. Dia telah berpisah dari. Namun dia meninggalkan kebutuhannya. Dia telah meninggalkan dalam diriku. Kebutuhan diriku kepada Tuhan. Jadi dia telah berpisah dari kita, namun dia telah meninggalkan hajatku kepada-Nya dalam diri. Nah, artinya itu persis cowok masih berhajat ke istrinya. Tapi istrinya pisah. Gitu. Nah, gimana mengungkapnya? Kayak tidak benar. Enggak bisa. Sebagai calon makro? Enggak ya. Dia meminta pisah dariku. Kemudian dia menyisakan di dalam hatiku sesuatu yang membuat aku masih terus mengingatnya gitu. Setelah dia setelah dia berpisah dari terus dan sebaik budi sebaik cinta sebaik apa yang bermanfaat. Ini ternyata tidak bermanfaat. Makanya cinta pasangan dia sendiri saja. Saya pernah nulis itu dari Risala Al-Budiyah, penjelasan dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah di Risala Al-Sultan Al-Fauzan. Seorang tak boleh cinta benar ke istrinya, seorang istri tak boleh cinta sekali ke suaminya. Nanti jadi cinta. Budak cinta. Ya. Dan dia tidak akan bisa merealisasikan hadis la yumaru hatta akuna ahabba. Ya. Kecuali timurnya saya main. Dia tidak akan bisa merealisasikan itu. Menjadikan hadis sebagai sosok yang paling dicintai. Maka kalau istri, dia cinta istri sewajarnya saja. Bahkan porsi cinta kita ke emak kita harus lebih tinggi kan? Artinya ketika dihadapkan pada dua pilihan, taat emak atau istri, taat emak. Jangan sampai yang orang-orang ada tuh orang biru lah ke emaknya, gara-gara istrinya, gara-gara istrinya. Ya. Duitnya banyak, emaknya susah, istrinya keuangan yang kaya, mana dari mana? Yokos ini istrinya, ini kamu sakit, lukun itu. Ya, pegang. Istri yang pegang, emaknya ada di foto. Ya, gak boleh cinta lagi kepada istri. Oh, anak muslimah cinta, ya bro. Ya, cinta ini aja. Hah, pernah baca gak? Pernah baca belum dah? Ya Allah. Oke. Maksudnya baca? Waktu masih jam lo, kok sudah dina? Udah baru saja, tidak ada isi lagi. Nih, nih, nih. Kamu berubah satu-satunya. Dan dari setiap surat, dari surah-surah yang ada dalam Al-Quran itu memiliki nama yang khusus. Dan diantaranya nama itu ada yang namanya itu diambil dari permulaan suratnya. Dan yang seperti ini adalah kebanyakan surat yang di dalam Quran. Yang terbanyak surat di dalam Quran. Seperti contohnya surat Al-Anfal yang dibuka dengan ayat yas'alunaka 'anil anfal. Dan surat Al-Isra yang dibuka dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi asra. Dan surat Thaha yang dibuka dengan Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dan surat Al-Mu'minun yang dibuka dengan qad aflahal mu'minun. Ada Al-Mu'minunnya. Dan surat Al-Furqan yang dibuka dengan tabarakalladzi nazzalal furqana 'ala 'abdihi al-furqani. Dan surat Rum yang dibuka dengan alif lam mim ghulibatir rum. Dan surat Fatir yang dibuka dengan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Hingga dan selainnya dalam surat-surat Al-Qur'an. Dan pada di dalam Al-Qur'an itu ada 25 surat yang dia itu dinamakan dengan nama-nama yang tidak disebutkan di awalnya. Seperti surat Baqarah. Maka sesungguhnya di surat Baqarah itu kisahnya sendiri tentang Baqarah itu disebutkan setelah 65 ayat dari awal suratnya. Iya, ayat 65. Dan surat Ali Imran itu kisah Ali Imran itu disebutkan Pak. Iya, keluarga Imran disebutkan pada ayat ke-32. Dan surat Nisa itu disebutkan tentang penamaan tentang perempuan Nisa itu di beberapa kali. Berapa ayat dari permulaannya dan setelah beberapa ayat dari permulaannya tadi. Dan cerita tentang Maidah itu disebutkan hidangan. Disebutkan dalam surat Maidah setelah pada ayat 110 yang mana ayat itu telah mendekati akhir-akhir surat dan selainnya. Bismillah. Waqad karrarat al-bahtha fi sababi ikhtiyar. Karart, oh. Waqad karartu. Waqad karrarat al-bahtha fi sababi ikhtiyari hadhihi al-asma'i farajahat annaha wa in lam takun awwala hadhihi surati tilawatu awwaluha wa in lam takun awwalu hadhihi surati tilawata awwaluha tilawatan awwaluha nuzulan i'tibaran bi aktsari suri suwari wa dzalika li anna al-qur'ana lam yurattib hasaba nuzulihi lam yurattab hasabu nuzulihi hasba nuzulihi wala fi suwarihi wala fi ayatihi kama ya'ti kana al-qur'anu yanzilu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khamsa ayatin wa ashra ayatin wa aktsara wa aqalla wa qad sahha nuzulul 'ashril ayati fi qissatil ifaqi ifki jumlatan wa sahha nuzulu ashrin ayatin ashri ayatin min awwali suratil mu'minina jumlatan wa sahha nuzulu ghairu ulid darar ulid darar wahdaha fi qawlihi ta'ala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim wa kadhalika qawluhu ta'ala wa in khiftum aylatan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi in syaa innallaha alimun hakim ba'da qawlihi ta'ala innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umiyan la yaqra'u wa la yaktubu dala ala dzalikal qur'ani fi qaul dala ala dzalikal al-qur'anu fi qawlihi fi suratil rumi وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ فَكَانَ يَتَحَمَّلُهُ مِنَ الْمَلَكِ حِفْظًا وَإِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْقِيَامَةِ la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih wa ila dhalika al-isyaratu fi qawlihi ta'ala fi suratil qiyamati la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alayna bayanah wa qala fi suratil taha wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma wa qala fi surati sabbih sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa qala fi suratil hajari Hijri suratil hijri inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafizun Dan telah berulang pembahasan pada sebab pemilihan nama-nama surat tersebut, surat yang tadi dijelaskan. Maka yang dirojihkan bahwasanya itu tidak jadi awal surat itu nggak mesti jadi tilawatan awal surat. Anha. Pembacaan surat baik bacaan turunnya. Permulaan surat itu tidak jadi tilawatan awaluha, tilawah. Permulaan surat tilawatan awaluha nuzulan ittibar. Oh, itu. Jadi tilawah itu bukan surat takut. Ya. Dihal awaluha nuzulan baru qabal takut itu ittibar. Jadi gini. Ya, perhatikan. Yang dikuatkan pendapat adalah awal surat baik yang dibaca awalnya baik yang turunnya itu bukanlah iktibar, bukanlah yang bukanlah jadi acuan, bukanlah jadi patokan, ya, di aksar surat dengan banyaknya. Baik. Kepada pelajaran Quran. Jadi pemilihan nama itu bukan berdasarkan awal ayat atau awal turun. Maka yang dirojihkan itu bahwasanya permulaan surat itu tidak jadi acuan. Permulaan surat atau penyebutannya tidak jadi acuan karena awal turunnya. Atau awal turunnya tidak jadi acuan dalam penamaan. Surat. Ada enggak penyebutan di Al-Ikhlas? Enggak ada, kan kandungannya memurnikan. Ya. Qul huwallahu ahad memurnikan. Hanya pada Allah. Dan hal itu dikarenakan Quran belum dirapikan sesuai belum diurutkan sesuai dengan turunnya, tidak dalam surat-suratnya dan tidak pula dalam ayat-ayatnya sebagaimana yang akan disebutkan. Quran turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 5 ayat atau 10 ayat atau lebih sedikit. Lebih banyak atau lebih sedikit dari 5 atau 10 ayat. Dan telah disahihkan bahwasanya waqad shoha itu bukan tradisi. Dan telah sahih bahwa turunnya 10 ayat seperti pada kisah Al-Ifk itu kisah bohong Ifki. Aisyah. Dan telah sahih bahwa turunnya 10 ayat pada permulaan surat Al-Mu'minin. Dan telah sahih turunnya ayat ghairu ulil dharari satu-satunya pada firman Allah Ta'ala, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Dan begitu pula pada firman Allah, wa in khiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu. Miskin. Kalau kamu khawatir jadi miskin, ailah. Yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. setelah firman Allah Ta'ala, innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidil harama ba'da amihim hadha. Dan Nabi SAW itu seorang yang ummi, yang tidak membaca dan tidak juga menulis. Tidak dapat membaca. Beliau tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis. Dan dia telah, yang menunjukkan hal ini itu ayat pada Quran, pada surat Rum. Wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idzan lartaba almubtilun. Dan kamu dan kamu tidaklah membaca, dan kamu sebelum ini tidak membaca suatu apapun dari bacaan kitab apapun, dan tidak pula menulis dengan tangan kananmu, maka lartabal mubtilah. Idan, kalau begitu, kalau kamu memang pernah baca, pernah menulis, lartabal mubtilah, maka pastilah orang-orang yang mubtil, yang mungkir itu, yang mengingat itu akan ragu. Oh, sekarang kan orang-orang mereka itu sudah yakin apa yang dikatakan oleh Nabi itu benar, karena dengan masing-masing ucapan bahasa Arab. Sementara mereka tahu itu berpuluh tahun bersama Nabi, tidak kemana-mana, Nabi itu tidak pernah kemana-mana. Yang pernah kemana-mana waktu sama Abu Talib aja. Sapa, bersyarat, gitu. Selain dari itu tidak kemana-mana. Di situ aja, bahkan musyrik tahu akwal-ekwal keadaan Nabi. Dari kecil dia layak untuk melayak. Maka ayat tersebut itu dibawa oleh malaikat. Gimana? Di minal malak hibzun disampaikan. Tahamul itu kan menerima. Tadi pelajaran mustalah. Tahamul sama ada. Tahamul berarti menerima. Dan beliau menerima Al-Quran dari malaikat itu secara hal tersebut itu isyarah, ada isyarat pada firman Allah Ta'ala pada surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, dan kamu tidak menggerakkan dan jangan janganlah kamu gerakkan dan janganlah kamu gerakkan lisanmu lidahmu lita'jala bihi untuk membaca secara cepat-cepat, baca cepat-cepat buru-buru. Terus sesungguhnya kamu jemaahmu, kami telah kumpulkan alaihina tanggung jawab kamilah, karena sungguhnya tanggung jawab kamilah jemaahmu mengumpulkan dan mengumpulkan lakukan tidak ada Oh, mengumpulkan Al-Quran di dada. Iya. Mengumpulkan Al-Quran di dada. Al-Quran dan di dadamu dan membacanya. Membaca. Dan membuat kamu pandai membacanya. Idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Dan apabila kami bacakan kepadamu Quran tersebut, bacaan tersebut, maka ikutilah bacaannya. Summa inna 'alaina. Maka dan kemudian atas tanggung jawab kamilah penjelasannya kepadamu. Waqala fi surat Thaha dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Thaha, wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni ilma. Dan jangan terburu-burulah dalam membaca Al-Qur'an min qabli sebelum disempurnakan kepadamu wahyu. Dan katakanlah mintalah kepada Rabb, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Sabahin surat Al-A'la itu. Oh. Sabbi. Pada surat Al-A'la, sanukri'uka fala tansa illa masyaallah. Maka akan kami bacakan kepadamu Al-Qur'an, maka jangan lupakanlah illa masyaallah, kecuali apa-apa yang Allah telah takdirkan. Allah kendaki, innahu ya'lam. Sungguhnya Allah lah yang mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi. Dan Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka kamilah sesungguhnya yang menurunkan Al-Qur'an, az-zikra Al-Qur'an, dan kami juga, kami pula tanggung jawab kami pula untuk menjaganya. Maka kana idza tafahamu.